Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah riwayat Abu Dawud dan selainnya, menjelaskan tentang wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merujuk pada pemahaman para sahabat Al-Khulafa'ur Rasyidun. Kita sudah membaca hadisnya dan kita berikan keterangan singkat untuk memperjelas hadis tersebut. Sekarang kita baca keterangan dan syarah dari penulis hafizahullah taala. Qala al-muallif sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Al-Irbad Ibnu Sariyah As-Sulami Abu Najih. Beliau adalah Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami, kunyahnya Abu Najih. Nazala Himsa wa mata ba'da sab'in. Beliau berdomisili di daerah Hims dan beliau meninggal pada usia lebih dari 70 tahun. Baik. Al-mufradat, kosakata hadis. Kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dari hadis. Yang pertama, al-mau'idhah. Yang pertama, kalimat al-mau'idhah. Hiya tadhkiru billah wa takhwifu min ghadabihi wa azabihi. Mau'idhah artinya adalah memberikan peringatan untuk mengingat Allah dan menakut-nakuti manusia dari kemurkaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mau'idhah. Jadi mau'idhah itu artinya pengingat, wejangan, agar orang itu mengingat Allah dan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, balighah. Ay mu'athirah. Tasilu ila qulubis sami'in bi ahsanil alfad wa afsahiha wa a'zabiha. Balighah artinya mu'athirah, yakni sangat menyentuh, sangat berpengaruh, yang membuat hati-hati pendengarnya itu tersentuh karena bahasa yang bagus, yang fasih dan enak didengarkan. Baik. Jadi Rasulullah dalam hadis ini memberikan wejangan yang disifati dengan balighah, wejangan yang balighah, yakni wejangan yang menyentuh, betul-betul memberikan efek pada sahabat yang mendengarkannya. Hati mereka tersentuh dengan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajilatil qulub khafat. Kalimat wajilatil qulub yakni khafat, hati itu takut. Dharafatil uyun aisalat minhad dumu'. Air mata itu berlinang yakni menangis. Fa'ausina al-wasiyatu al-amrul mu'akkadul muqarrar. Berilah kami wasiat. Wasiat itu adalah sebuah perkara yang ditekankan. Sebuah perkara yang dibakukan. Itu wasiat. Jadi para sahabat meminta Rasul untuk memberikan wasiat. Yakni mengajarkan kepada mereka pelajaran-pelajaran yang berharga. Memberikan kepada mereka pelajaran-pelajaran yang baku. Sesuatu yang ditekankan. At-taqwa, kalimat berikutnya adalah taqwa. Anta ja'ala bainaka wa bainama takhafuhu syai'an yamna'uka wa yaqika. Taqwa itu adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan pihak yang engkau takuti sesuatu yang bisa melindungi dan menghalangi gangguan darimu. Ini makna atau arti asal kalimat takwa. Jadi takwa itu artinya adalah pelindung, penghalang. Pelindung yang melindungi pemiliknya dari hal-hal yang mengganggu. Penghalang yang bisa menghalangi gangguan orang lain kepada dia. Itu namanya apa? Takwa. As-sunnah at-tariq wal manhaju fayashmulu dhalika at-tamassuk bima kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Kalimat sunnah artinya adalah sebuah metode yang umum, mencakup di situ anjuran untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para khulafaur rasyidun. Baik berupa keyakinan, baik berupa ucapan, atau berupa tindak tanduk perbuatan. Jadi yang namanya sunnah, itu adalah sebuah manhaj, sebuah metode. Berupa keyakinan, ucapan, atau perbuatan. Yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalimat berikutnya al bid'ah. Kalimat bid'ah artinya adalah ihdatsu amrin fid din lam yakun ala ahdi Rasulillah wala ahdi ashabihi. Bid'ah itu adalah mengadakan amalan baru dalam agama yang tidak dijumpai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di masa para sahabatnya. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah sebuah amalan, sebuah ritual yang diyakini sebagai ibadah dan ritual tersebut tidak ada contohnya di zaman Rasul. Tidak pula diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka itu disebut dengan bid'ah. Ar-rasyidun minar rusydi wa huwa diddul ghai. Kalimat rasyidun itu diambil dari kalimat rusydun. Artinya diddul ghai, lawan dari penyimpangan. Jadi kalimat rusydun itu artinya lurus, baik, lawan dari ghayyun. Kalau ghayyun itu artinya jelek, bengkok, menyimpang. Al-Mahdiyun, Al-Muwaffaqun, liidrakil haqqi wa tiba'ihi. Kalimat mahdiyun itu adalah al-muwaffaqun, yakni yang diberi taufik untuk memahami kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Jadi al-mahdi itu artinya al-muwaffaq, orang yang diberi petunjuk, yang diberi taufik. Kemudian ad-dhalal, kalimat yang terakhir, kalimat dhalal, huwa adh-dhahab wal bu'du 'anil haqq wa huwa diddul huda. Dhalal itu adalah pergi dan menjauh dari kebenaran. Dan dhalal adalah lawan dari al-huda. Huda itu petunjuk. Berarti ad-dhalal artinya kesesatan. Ini beberapa kalimat dari hadis yang perlu untuk dijelaskan maknanya. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah mulai membahas makna dari hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'na al-ijmali, makna secara umum hadis ini. Hadal hadithu aslun azimun. Hadis ini adalah pondasi yang agung. Wa fihi taujihatun azimatun jami'ah. Pada hadis ini terdapat arahan yang sangat berharga yang mencakup. Faqad asda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi an-nasihah al-azimah. Wal-wasiyah al-balighah ilal ummatil islamiyah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang agung ini dan wasiat yang menyentuh ini kepada umat. Haitsu arsyadahum ila umurin azimah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat perkara-perkara besar. La qawama li dinihim wa dunyahum illa bil tizamiha wa tiba'iha. Agama mereka dan dunia mereka tidak akan tegak kecuali dengan berpegang teguh dan mengikuti perkara-perkara tersebut. Wala hilla limasyakilihim illa bitanfidhiha bidiqqatin, dan tidak ada solusi untuk berbagai macam permasalahan mereka kecuali dengan menerapkan, mengamalkan wasiat Nabi ini dengan sesungguhnya. Baik. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah merinci satu persatu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya wasiat Nabi ini sangat agung, sangat berharga. Bahkan wasiat ini merupakan pondasi agama dan dunia. Kalau orang itu ingin agama dan dunianya baik, maka hendaknya dia mengamalkan wasiat-wasiat dalam hadis ini. Dan ketika dia dihadapkan dengan banyak sekali masalah, ketika dia ingin untuk mendapatkan jalan keluar dan solusi, maka dengan cara mengamalkan wasiat-wasiat ini. Apa saja wasiatnya? Yang pertama, faladina illa bittaqwallah. Agama orang itu tidak bakal bagus kecuali bila dibarengi dengan takwa kepada Allah. Tayyib. Wa hiya ta'atullah wa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahih. Dan takwa itu adalah mentaati Allah, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini definisi dan pengertian takwa. Dan beliau menyebutkan bahwasannya agama seseorang, dunia seseorang tidak akan tegak sampai dia menegakkan wasiat yang pertama ini pada kehidupannya. Sampai dia benar-benar menanamkan prinsip ketakwaan pada dirinya. Dan ketakwaan itu sendiri adalah dengan kita mengerjakan perintah-perintah Allah semampunya dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka apabila dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dia adalah hamba yang bertakwa. Dan ketika dia sudah mendapatkan predikat ketakwaan, maka akan baik agamanya dan dunianya. Wasiat yang kedua, wala qiyama lidinihim wala dunyahum illa bi imamin salihin adil. Dan agama serta dunia manusia tidak akan tegak kecuali dengan seorang pemimpin yang saleh. Yaquduhum bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pemimpin ini mengajak rakyatnya untuk beriman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi agama dan dunia seseorang itu juga tidak akan bisa tegak sampai ada pemimpin yang adil yang memimpin mereka. Karena apabila pemimpin itu memiliki keadilan, memerintahkan negaranya dengan keadilan, dengan sunnah, dan juga dengan Al-Quran, maka akan baik keadaan rakyatnya. Wa yunafidhu fihim syari'atullah. Seorang pemimpin yang mengarahkan rakyat untuk menghormati syariat Allah. Wa yunadzimu shufufahum, mengatur barisan mereka. Wa yuwahhidu kalimatahum, mempersatukan misi mereka. Wa yarfa'u lahum rayatal jihad li'la'i kalimatillah, dan mengangkat senjata untuk berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi ini kriteria seorang pemimpin yang adil, mengajak rakyat kembali kepada kebenaran, mengajak rakyat untuk mengerjakan syariat. Mengarahkan rakyat untuk bersatu di atas syariat dan kebenaran. Dan mengajak rakyat untuk berjuang bersama, berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal ummati an tuslima lahu zimama ta'ah fi ma tuhib wa takrah. Dan wajib bagi rakyat untuk mentaati penguasa tadi dalam kondisi lapang, suka, atau dalam kondisi duka. Madama mustaqiman ala amrillah wa munfidhan li ahkamih. selama penguasa tadi istiqamah di atas perintah Allah dan memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mentaati penguasa yang saleh. Bahkan agama dan dunia seseorang tidak akan tegak ketika penguasanya tidak bisa adil dan tidak bisa mengarahkan rakyatnya pada kebaikan dan keadilan. Wali maslahatil Islam wal muslimin wa hifatan ala wahdatihim wa haqqana wa haqnan li dima'ihim yufridul Islam at-ta'ata bil ma'rufi 'ala al-ummah liwaliyil amri wa in kana 'asiyan ma lam yakhruj bihil 'isyan ila al-kufri. Dan mentaati penguasa tadi demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin serta menjaga persatuan mereka dan menjaga darah-darah mereka. Maka oleh karena itulah Islam mewajibkan pemeluknya untuk mentaati penguasa dalam hal yang baik. Dan hendaknya rakyat itu memenuhi hak penguasanya. Dan kalau seandainya penguasa itu bermaksiat, selama maksiatnya belum sampai tingkatan kekufuran, maka rakyat wajib untuk mentaatinya demi kemaslahatan bersama dan demi menjaga persatuan kaum muslimin. Tayyib. Ini wasiat yang kedua, yaitu mengajarkan kepada kita untuk mentaati pemerintah yang adil, pemerintah yang baik. Namun bukan berarti kalau kita memiliki pemerintah yang jelek, berarti tidak usah ditaati, tidak seperti itu. Penguasa yang baik kita taati, penguasa yang jelek juga kita taati selama dia memerintahkan kebaikan. Demikian. Adapun wasiat yang selanjutnya, yaitu bagaimanakah solusi untuk bisa selamat dari perpecahan umat. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ilahuna natafi subhanakallahu wa rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Faddalu barakallahu fiikum.